Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia saat kita bersama, saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia saat kita bersama, saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Ada cerita tentang aku dan dia saat kita bersama, saat kita tertawa. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berdua, saat kita tertawa.